surah rame rame surah hore hore hore nawe nyanggeli rame rame suwit rame rame sampai pagi jangan berhenti tepuk tangan sampai mati paling sedap.